Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah baca maulid Simtu Duror, sebagian dari maulid Simtu Duror, insyaallah barokah. Silahkan baca maulid ini di rumah masing-masing, di desa masing-masing, dikembangkan. Kalau baca yang minimal seperti ini, kalau bisa lebih bagus lagi, itu luar biasa. Jangan lebih jelek dari ini. Ini standar minimal, ya, minimalnya seperti ini. Usahakan begitu. Lani, terima kasih pada teman-teman Hadroh Istiqomah dari Jepara. Ya, semoga bisa istiqomah ke Raudhah. Ya, semoga bisa istiqomah ke Raudhah. Ya, Li, ya. Kemudian Akhina Ali Maksum, semoga bisa istiqomah juga di Raudhah. Ini suaranya sampai habis-habisan ini. Noleh kanan enggak diwangi, noleh kiri enggak diwangi. Saya yang suaranya enggak enak ngewangi tambah bubar. Teriak-teriak tapi enggak enak. Nah, memang maulid begitu, harus semuanya saut menyaut. Contoh sedikit, nanti saya mau menjelaskan tentang rumah tangga ini. Contoh sedikit ya, boleh ya? Coba waktu pegang mic-nya, Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha cukup, itu contoh. Kalau semuanya begitu, kira-kira indah atau enggak indah? Indah. Itu nanti bisa ada yang nangis sendiri, ada yang senyum-senyum sendiri, sesuai kondisi hati masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tentang rumah tangga, memang ini Debusin, kalau dicurhatin orang, banyak yang curhat tentang rumah tangga. Ya, di antaranya tadi suaminya udah tegang, stres, sumpek, duit gak punya, cari kerjaan susah, pulang-pulang sampai rumah, istri kemudian marah, wajahnya merah, ya Bu, kemudian lisannya tajam seperti mulih yang menerang gowo apa. Hadir enggak orangnya di sini? Yang mana? Oh, di atas. Oh, tersangka utama di atas katanya. Semua itu di atas kok, enggak ada yang di bawah, tergantung yang lihat. Kalau cecak lihat kita ada di atas. Kata cecak di sana, kita di atas. Kita lihat cecak, bilang cecaknya di atas. Tergantung yang lihatnya posisinya dari mana, kan diwolak-walik. Nah itu, kadang suaminya udah stres, istrinya seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi SAW itu memberi contoh istri yang solehah. Yang nomor satu, kalau dilihat nyeneng ke hati. Kalau dilihat nyeneng ke hati. Nah, istri yang model dilihat nyeneng ke hati, sama yang istri kalau dilihat megel ke hati, banyak yang mana? Jangan bapak-bapak yang menjawab, coba Nanti kalau Bapak bawa ada unsur subjektivitas, tidak objektif. Tapi tanya sama ibu-ibu langsung, lebih banyak yang mana? Istri yang megel ke hati atau istri yang nyeneng ke hati? Coba nanya yang atas dulu, nyeneng ke nopo megel ke? Yang bawah, nyeneng ke nopo megel ke? Coba jujur, ini di pengajian. Goroh dosane dobel. Lebih banyak yang mana, nyenengkan atau megelkan? Kesimpulannya, ya, jangan pernah percaya ucapan wanita yang mengatakan nyenengke sebelum terbukti. Sebelum terbukti, pulang dari sini mesem kepada suaminya, terus ngomong, "Mas, I love you." Ya bu ya. Walaupun suaminya umurnya 90 tahun, jenengan kepanggil pokoknya, "Pak, I love you." Suaminya ngomong, "Ora mudeng." Jawab aja, "Ora popo." Sing penting, "I love you." Sing ngajari sopo? Habib Novel karo Habib Husin. Ya, itu baru namanya istri yang betul-betul menyenangkan. Pokoknya dilihat menyenangkan. Kalau ngomong menyejukkan. Nah ini model istri yang kalau ngomong menyejukkan sama istri kalau ngomong nyelekit. Banyak yang mana? Ini renungan ya, saya cuma ngutip tadi yang disampaikan Habib Husain bin Anis. Renungan, negeskan saja. Banyak yang mana? Wes itu ngaku berarti. Diamnya wanita tanda benar. Ya tanda benar. Kemudian apalagi kalau dikasih sesuatu bisa menjaga. Misal dikasih uang 100 ribu dijaga. Kasih uang 1 juta dijaga. Kasih uang 10 juta dijaga. Saya nanya, ibu-ibu tolong dijawab jujur. Suami enggak punya duit ngasih uang 100 ribu. Jenengan terima kasih atau terima kasih? Terima kasih. Ketoan suaminya rodok punya duit, jenengan dikasih 1 juta. Nanya, jenengan itu semakin boros atau tetap irit? Suami rodok maju lagi, jenengan dikasih duit 10 juta. Saya mau nanya, jenengan bisa jaga ngirit ke apa tambah? Alhamdulillah, mumpung. Terus duit tadi jor-joran, bojone dekrati terus, ndi pak. Saya mau nanya, jenengan model yang begitu atau yang ngomong, begitu dikasih 10 juta, terima kasih pak, 9 juta simpan saja untuk bapak, saya cukup 1 juta saja. Yang mana bu? Ibu. Yang ngambil 10 juta atau yang 9 juta dikembalikan? Saya yakin jangan jawab 10 juta diambil, Beb. Nah ini memang kebanyakan watak manusia seperti itu. Ya, kebanyakan watak manusia seperti itu. Nah, lain halnya kalau ibu-ibu itu punya uang dikasih bapak, disimpankan. Begitu suaminya ada masalah, ngomong, "Mas, dulu dikala engkau sukses, engkau beri aku duit banyak, aku gunakan belan, sisanya aku tabung, aku simpan. Sekarang kamu gak punya uang, Mas, ini 1 miliar tabunganku 10 tahun. Wah, Masya Allah. Istri yang model begini, malaikat kubur gak pakai nanya lagi, monggo kerso langsung swarga. Tapi orang yang begini hadir di sini ada atau tidak, Pak? Enggak hadir? Hadir? Hadir, Pak. Pulang dari sini jangan khawatir. Kalung, cincin, anting-anting, gelang, mas-masan akan diserahkan jenengan besok pagi. Don't worry, Pak. Enggak punya sepokoknya etok-etok duwe. Itu seorang istri seperti itu. Litas kunu ilaiha agar bisa berdiam dengan tenang terhadap pasanganmu tersebut. Jadi syaratnya rumah itu sing penting tenang. Makanya syarat nomor satu di rumah, kalau pengen rumah itu tenang, nomor satu yang ngomong yo tenang. Kalau ngomong pelan-pelan, suamiku, ada apa istriku? Enak enggak itu? Pak! Masya Allah. Sama kuda, mirip. Jadi sama kuda itu hampir sama. Kalau sama, mirip. Coba kalau kucing, rodo enak. Miau. Miau. Yang rodo enak. Coba kalau istri ngomongnya begitu. Pak, nopo to bu? Saya mboten radi saya purun dipijet sangat estu pak estu monggo pak selonjor ya dah gayane meh mijet gaya dulu mijet wis apa hurung pak lah bojone rada gladah hurung wis apa hurung pak hurung wis apa hurung pak hurung. Ini emang suami gak tahu di diri. Kalau udah istri begitu ya, pura-puranya, pun cekap, pun cekap. Suun. Ibu, saya mboten. Saya. Purun dipijet. Purun. Kan enak toh bu ya? Kalau punya suami begitu, enak atau gak enak bu? Suami model begitu hadir di sini atau tidak? Hadir pak? Hadir ya? Hadir, coba yang hadir angkat tangan. Terus pokoknya kita nih hadir angkat tangan. Ya emang, Masya Allah, ngapunten. Demi Allah, ini saya sumpah ini. Demi Allah, urip ki penak yen karo bojo ki penak. Wallahil azim. Demi Allah, hidup Anda akan bahagia kalau Anda terhadap pasangan bisa enak. Mangan sego kucing ki rasane rasa pizza. Lailate rada keliru. Masak nasi kucing kok rasa pizza. Lah gandeng sama suaminya enak, suami kepada istri enak. Tapi subhanallah, kalau suami itu enggak enak, istri lagi makan makanan yang enak, rasanya itu sangat tidak enak. Kuncinya di situ. Rumah jadi enak kalau suaminya enak, istrinya juga enak. Makanya ngapain hidup ini ngalor ngidul ngetan ngulon karo bojo terhadap suami, terhadap istri kok enggak bisa enak? Aneh, Pak Lurah datang. Monggo Pak Lurah, badhe munjuk napa Pak Lurah? Semua yang di dapur dikeluarkan, suami datang ditawani ya ora takok. Bu ana apa? Tontonan dhewe kan. Ayo, hadir enggak di sini orangnya? Gitu ya Bib ya, kurang lebih begitu toh Bib. Saya cuma mencontek apa yang disampaikan Habib Husain bin Anis. Tak tegaskan lagi saja, saya tegaskanlah lagi. Ya, nanti Habib Husain mau nambahi lagi. Ya, pokoknya malam ini kita ngomong dulu, makan urusan belakangan. Ya kan? Jadi begitu, kalau Masya Allah suami ya begitu. Jan akeh wong lanang yang belajar kok. Betul ya Bu ya? Wis pokoke tak du nang kene iki. Yang menang saya loh, saya dalangnya. Begitu ada wayang yang rodok ngeyel kan pateni wae, taruh gitu selesai. Dalang kan begitu ya. Walaupun saya itu hampir enggak pernah nonton wayang, hampir enggak pernah, tapi ya pernah nonton walaupun cuma 1 menit, 2 menit pas berangkat pengajian di pinggir jalan ada wayang kan kok Masya Allah sing nonton wayang karo sing nonton pengajian kok akeh sing nonton wayang seperti itu. Ini kadang suami ya rodok Masya Allah, istrinya di rumah ya masak, istrinya di rumah yang buatkan minuman, tapi ya tidak pernah dicicipi. Kemudian pergi ke warung itu ketemu yang jualan di warung, Masya Allah wilujeng mbak. Oh, dengan semangat wajahnya tampak seger gitu kan. Terus muji, "Mbak, jenengan kok kadosi tambah nem to, Mbak?" Nah, itu kalau Mbak, kadang Mbok-mbok juga begitu. Bu, jenengan kok kados tambah nem. Coba saya mau nanya, sama istrinya pernah enggak ngomong begitu? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Orangnya juga datang ke sini. Oh, datang. Lah ini nyata. Terhadap orang lain, kita ini menyambutnya luar biasa. Tapi kok sama yang di rumah biasa saja tidak, apalagi luar biasa. Ini berarti salah atau benar? Salah. Makanya yuk usahakan pulang dari sini suami istri tolong gandengan tangan. Ya Pak ya. Wes sudah perkara besok jenengan enggak gandeng lagi enggak apa-apa. Malam ini yuk amalkan pulang gandengan tangan. Cek gandeng. Insyaallah. Saya sampai kemarin kan cerita ciri-ciri yang lama sama yang baru. Kalau kita punya handphone baru itu mesti suka dipegang, betul? Ya, kita kalau punya baju baru suka dipakai, betul? Ya, tapi kalau manten anyar mesti seneng gitu kan? Ya, coba kalau mantennya udah lawas. Jalan suruh jalan. Makan suruh makan. Minum suruh minum. Tidur suruh tidur. Betul itu ya. Coba dirubah. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya sudah meninggal radhiyallahu taala masih disebut-sebut. Lah kita ini istri yang hidup disebut saja tidak, apalagi kalau nanti udah meninggal. Ya Pak ya. Coba lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasnya. Yang kedua anak. Urusan anak ini Masya Allah. Saya ini ya mau ngomong urusan anak loh, saya juga bapak gitu ya. Ya, saya juga punya anak. Jenengan kan belum tentu semuanya punya anak, sebab nikah saja juga belum. Nah, kalau nikah belum punya anak kayak medeni toh ya. Ya, yang belum nikah atau yang sudah nikah tapi belum dapat anak. Anak itu amanat, titipan. Dititipkan kepada kita ada jangka waktunya, ngapunten. Jangka waktunya cuma sampai usia baligh. Sampai usia baligh. Lepas dari usia baligh, anak itu sudah miliknya Allah, tanggung jawab kepada Allah, dirinya sendiri. Betul? Nah, dari mulai sebelum lahir, lahir sampai usia baligh, tugas yang dititipi itu ngasih pupuk. Tugas yang dititipi itu nyirami. Tugas yang dititipi itu menjauhkan tanaman itu dari hama. Tugas yang dititipi merawat tanaman itu. Jangan sampai tanaman itu tumbuhnya tidak baik. Kalau sampai dititipi tidak merawat, tidak ngasih pupuk, tidak menjaga, didiamkan begitu saja, lah yang nitipi itu marah. Masalahnya yang titip adalah Allah Rabbul Alamin. Masalahnya itu. Nah, ketika kita dititipi anak, syarat nomor satu seperti yang dikatakan Habib Husain bin Anis, ini yang paling angel bagi orang tua, ojo nesu. Ayo, kok diem semua? Yuk kita nonton diri kita sendiri yuk. Ting. Ileng-ileng itu sama anak bagaimana? Ada yang suka teriak begitu? Nesu, marah sama anak dari hati, mangkel, pegel, anyel. Bahasa Jawa itu hebat ya. Mangkel, pegel, anyel. Coba terjemah no. Geting. Sama anak kok begitu? Nah itu siapa? Anak itu siapa? Itu titipannya Allah dan itu merupakan harta terbesarnya orang tua. Sampai Kanjeng Nabi SAW ngasih contoh, orang kalau udah meninggal dunia, doa yang paling kabul, mengalahkan doanya para wali. Doanya para wali itu kalah dengan doanya anak soleh untuk orang tuanya. Seperti doanya para wali kalah dengan doanya orang tua yang baik kepada anaknya. Seperti itu. Waladun soleh yadu'ulah. Kanjeng Nabi gak bilang para wali yang mendoakan dirinya. Tidak. Anak soleh yang mendoakannya. Itu nomor satu. Berarti simpenan anak ini harta yang luar biasa. Makanya yuk kita nanti malam istighfar minta ampun sama Allah ya. Terutama ibu-ibu ya. Bapak-bapak kan jarang interaksi sama anak toh Pak. Jarang ngopeni anak toh pak? Jarang toh pak? Ndulang anak jarang toh pak? Ngobrol sama anak jarang toh pak? Jarang pak? Mandiin anak jarang toh pak? Gandeng anak jarang toh pak? Yang sering gandeng siapa? Yang sering mandiin siapa? Yang sering ndulang siapa? Yang sering nidurkan anak siapa? Yang sering marahin anak siapa? Makanya saya minta ibu-ibu biar amalnya itu murni, istighfari sering marahnya kepada anak. Pulang dari sini nanti kalau anaknya udah tidur, cium dengan penuh cinta. Oh anakku, I love you. Tangis sono. Ya tangis ini anak saya, tangis sih betul. Curahkan kasih sayang. Jenengan saya jamin masuk surganya Allah Ta'ala. Mesti jenengan kaget. Bahkan nih internet nonton saat dunia. Ada Habib baru berani jamin masuk surga. Namanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya. Yang jamin bukan saya. Wah aku cik bumbuan. Surga pun rokok. Nak rokok kita cetok. Nak surga kita cik bumbuan. Ya insya Allah masuk surga kan. Itu kan insya Allah idaman kita kan seperti itu. Tapi kan setiap orang tahu amal masing-masing. Yang jamin bukan saya. Yang jamin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu mur'an a'ana waladahu ala birrih. Didoakan Kanjeng Nabi sebelum jenengan lahir. Setiap orang tua udah dapat doanya Kanjeng Nabi, tapi orang tua yang seperti ini. Semoga Allah merahmati, mencurahkan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada orang tua yang bisa membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Gak ngasih beban yang lebih, gak nesu-nesu, gak marah-marah, sayang sama anak, alus sama anak. Jaminannya dari Nabi, didoakan Nabi dapat rahmat, doa Nabi tidak mungkin ditolak, doa Nabi pasti diterima. Kalau Nabi udah bilang rahimah, pasti tempatnya di surga, karena ucapan Nabi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Pun, jenengan mau masuk surga gampang atau susah berarti? Gampang toh, tinggal sayang kepada Bu. Tinggal sayang kepada bisa enggak? Insyaallah. Pengennya bisa atau enggak pengen bisa? Pengen bisa atau enggak pengen bisa? Bapak? Bisa enggak, Pak? Pengen enggak? Pulang dari sini anaknya digandeng ya, Pak. Kalau tidur digendong ya. Bayangkan Bapak gandeng anak, gandeng istri, difoto malaikat. Oh, luar biasa. Pemandangan indah keluar dari Pasar Kliwon. Manusia-manusia yang luar biasa. Ini tadi tentang anak. Dapat jaminan Nabi Muhammad SAW kalau kita mau membantu anak untuk berbakti. Sedikit cerita. Didik tok, enggak usah banyak-banyak. Terus Bibu Sen mau nambahin, terus kita tutup, bubar, makan. Setuju? Kok setujunya pelan? Saya mau cerita tentang ayahnya Habib Husin. Yang saya tahu dikit. Nanti beliau kalau salah biar saya disalahkan, kalau betul biar dibetulkan. Dikit saja. Ayah beliau ini, itu yang fotonya saya pajang di atas Habib Anis, yang saya harapkan kerawuhannya terus di setiap pengajian saya dimanapun saya berada. Karena jaminan kan ruhnya orang soleh itu bisa hadir di majelis ilmu dan ahlus sunnah wal jamaah. Yakin seperti itu, hanya orang-orang yang tidak ahlus sunnah wal jamaah yang tidak yakin seperti itu. Lanjenengan yakin atau tidak? Oh yakin gak rugi kok, yakin pasti untung. Allah sudah menyatakan ana indal dhanni 'abdi bi falyadun nabi masya. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, maka berprasangkalah kepadaku. Terserah apa prasangka yang engkau prasangkan kepada diriku. Ayah beliau ini kalau pengen sesuatu, setahu saya hampir tidak pernah nyuruh anaknya. Tapi cuman sanepan begini. Misal musim durian. Ini makan durian kelihatannya enak ya. Ini durian yang enak nih, kelihatannya durian balong. Ya. Itu banyak orang jual. Oh itu durian, cerita durian. Kalau udah beliau cerita durian, anaknya ya mudengan, boten kados jenengan. Bapak wis komat kami durian penak, durian penak, durian penak. Anaknya ngomong, oh kemarin saya makan pak. Gitu. Anak geladrah begini kan. Alhamdulillah ya anaknya mudengan. Bapaknya cerita begitu, oh berarti ini bapak mungkin pengen durian. Berangkat cari, gak pernah nyuruh. Saya ngalami sendiri, ngalami sendiri. Beliau itu makan jeruk, makan jeruk kulitnya dikupas, ya, ditaruh di meja. Saya jalan mau ngambil, mau saya buangkan sampah, sama beliau dipegang, beliau jalan sendiri ke tempat sampah. Tidak mau memberatkan anaknya, tidak mau memberatkan keluarganya, tidak memberatkan orang-orang di sekitarnya. Lah kita kewalian, anak ki budak, aku bapak lho, aku mbok urut. Betul, betul. Lo memang betul, anak itu tugasnya bakti sama orang tua, tapi eling, hei bapak, hei ibu, kalau pengen dapat surga, Rasul udah ngajari, jangan jadikan anakmu terbebani oleh tugasnya sebagai anak. Wendeng tuh penak. Mulai sekolah, anak indrosor, anak aku kesel. Gak disuruh. Jadi kalau pengen cuman sarepan, tidak pernah nyuruh. Kenapa gak pernah nyuruh? Takut. Nanti kalau nyuruh, pas anaknya kesel, capek, terus anaknya jawab, apa gak besok pak, misalnya begitu, tergolong anak yang durhaka kepada orang tua. Karena hati-hatinya itu sampai seperti itu. Tidak, hampir tidak pernah memerintahkan atau menyuruh anaknya. Ini yang saya tahu, Bib, tentang seorang sosok Habib Anis. Ya, ini kan kalau udhkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal dunia kan kebaikannya harus disebut, sebutkan. Ini kan ilmu ya, ilmu enggak ini? Ilmu, ilmu mahal atau murah yang begini nih? Mahal ya, jadi saya pengennya yang hadir ke Majelis Ar-Raudhah itu pulang dapat ilmu, dapat zikir, dapat makan. Iya, dapat makan. Saya tuh cita-cita pokoknya tiap Jumat makan, belum kabul. Baru-baru bisa dua kali, betul? Nah, kalau ada lima minggu dalam hitungan Jawa, itu baru bisa dua minggu. Kliwon sama lo, legi, betul kan? Pengen saya pon, paeng, satu lagi, wage. Nanti pon, paeng, wage, makan semua. Tidak kita makannya caburamba. Makan apa pokoknya? Ada makan gitu, makan bareng. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Kanjeng Nabi itu perintahnya kepada sahabat cuma satu kalimat. Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imu ta'am, wa salli bilal, wa nas niyam, tadkhulul jannah, bisalam. Cuma tiga dok. Umat manusia, tebarkan salam. Gedengke, megel ke hati, lihat jenengan melengos, jenengan assalamualaikum, mesum. Alaman arafta terhadap yang kenal maupun gak kenal. Gampang atau susah? Alah, tinggal ngucap penuh pak angel mentoh yo. Assalamualaikum. Gampang. Yang kedua, at'imu ta'am, kasih makan. Sabda Rasul tidak ngomong kasih makan fuqara wal masakin loh. Jangan dibatasi ngasih makan fuqara wal masakin. Siapa yang ngajari seperti itu? At'imu ta'am, kasih makan. Sing sugih kayak ono. Sing hurung sugih, yo kayak ono. Sopo ngerti sing hurung sugih? Sok mbek dadi sugih. Terakhir nih, terakhir ya. Saya itu baca cerita ada di BlackBerry Messenger itu. Tapi ceritanya nih saya udah baca khusuk betul ya. Lupa-lupa ingat, mungkin Nabi Muhammad ingat. Ada satu. Nah, nanti Nabi Muhammad biar nambahi. Ini bapak, ya kan? Ini mantu ponaan. Nah, yang ini anak. Trio. Jarang-jarang nih muncul dalam suatu majelis bareng-bareng ceramah begini. Ya, ada seorang penjual singkong kalau salah ya. Singkong goreng atau apa. Dari dulu ya jualan singkong. Sampai ada satu orang naik mobil berhenti terus makan singkong di situ. Kurang lebih ya. Nanya anak ini, orang ini nanya, "Pak, iya. Bapak dalam hidup nih pengennya apa, Pak?" Saya ya, ya tapi ya susah sih. Kalau saya punya duit, saya pengen berangkat haji. Oh gitu pak, iya. Diambilkan duit, bapak berangkat haji. Kaget tuh ya. Kamu ini siapa? Kenal saya juga? Tidak. Tapi kok kamu ngasih saya uang berangkat haji? Kenapa? Ujug-ujug datang begitu. Pak, saya ini dulu anaknya orang gak punya. Orang tua saya itu juga udah ada yang meninggal. Makan saya gak bisa. Tiap sore itu saya duduk di warung bapak ini. Bapak mesti ngasihkan saya cuilan-cuilan dari telo yang atau banggeng yang digoreng itu untuk diserahkan kepada saya. Tiap sore saya enteni itu, Pak. Tak enteni, saya dapat makanan dari bapak tiap sore. Nah sekarang saya udah sukses, saya pengen balas jasa bapak yang menghidupi saya di waktu kecil. Padahal yang ngasih mungkin gak niatnya seperti itu. Jadi kasih makan kepada yang kaya maupun yang belum kaya. Siapa tahu suatu saat jadi kaya. Lah yang kaya bagaimana? Kayak menowo gitu ya, rodok-rodok terus mikir. Aku gitu kok pengajian kok kayak mangan terus. Aku kayak ini apa? Kok mikir gitu loh. Ya pak ya? Ya, aku neng omah ki mobil yo telu, omah yo papa, teko pengajian yo dikei susu. Kira-kira aku ngei apa ngono ya? Mikir gitu kan nih? Mikir. Bek menowo, jenengan kan siapa tahu jenengan begitu di rumah buat pengajian, ada yang terbuka. Lho jenengan buat pengajian itu ngasih makan orang-orang yang kaya-kaya, terus yang kaya mikir, mosok ustadz tak ajak makan, tak traktir, tambah bingung. Ustadz ora tau mangan pizza, tak traktir mangan pizza, ilate tambah keliru engko. Udah. Ternyata cari ustadznya butuhnya apa? Oh, ternyata ustadznya ini butuhnya mau bangun pesantren. Kan begitu. Dia punya tanah. Tiba-tiba si kaya ini. Ustadz, saya tuh kalau ngejak jajan jenengan tuh gak cocok ustadz. Karena ya, jenengan kan orangnya zuhud. Kalau makan kan gak banyak-banyak. Gak seperti saya. Dan saya ini bisanya bantu ngasih tanah jenengan. Saya bangunkan. Pokoknya nanti jenengan tinggal di sana. Sertifikat atas nama jenengan. Setuju gak ustadz? Geblek itu ustadz tadi. Blak gitu ya. Wah, blak untung enggak meninggal dunia. Itu salah satu manfaat. Salah satu manfaat at'imu ta'am, kasih makan kepada siapapun yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, yang kaya maupun yang belum kaya. Wassalli billahi wa nasniyam. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Mic saya serahkan ke sebelah kanan saya. Ini Abi Husain mau nambah dulu. Memberi makan tuh istilahnya mutu'im ta'am, punya kelebihan yang luar biasa. Saya akan menambahkan sedikit hubungan dalam rumah tangga. Kalau misalnya ada seorang suami yang punya istri dablek, enggak taat, kemudian pakaiannya juga sembarangan, pokoknya berlawanan dengan ciri-ciri mar'atu shalihah tadi, para bapak jangan kecil hati. Begitu juga kalau para ibu punya suami yang itu enggak tahu diri. Ya, malas, tidak mau kerja, kasar, sering mengucapkan ucapan-ucapan, kata-kata yang menyakitkan hati, jangan kecil hati, doakan terus. Ya. Doakan terus, karena saya sudah lihat beberapa suami yang kemudian berubah, karena manusia itu dari tahun ke tahun berubah, tidak sama. Berubah, jadi sangat sayang kepada istrinya, walaupun mereka sudah tua. Jadi si suami ini mungkin dan si istri itu mungkin ingat bahwa dulu saya selalu membuat susah istri saya, selalu membuat susah suami saya. Sekarang saatnya saya untuk kafarah, menebus dosa. Ini nanti insya Allah kesempatan lain Ustaz Noval bisa menceritakan cerita seorang wali Abdurrahman Bajal Haban ya, yang menjadi seorang yang besar karena gangguan dari istrinya. Yang terakhir sebelum saya serahkan ke anak saya. Anak, tadi saya kepada ibu-ibu yang sering datang itu saya katakan, anak itu jangan dimarah. Enggak usah dimarah. Bebaskan dia. Apa yang disenangi sama dia, bebaskan untuk dikerjakan asal tidak menurut melanggar syariah. Dia sering malam sampai bangun malam. Apa yang dilakukan malam? Belajar. Biarkan. Dia hobi gambar, biarkan. Semua apa yang disukai oleh anak itu bebaskan aja selama itu tidak melanggar syariah. Kemudian si beberapa orang tanya, "Bib, tidak perlu didisiplin anak ini. Kan perlu juga dibeli pelajaran kan? Dimarah." Kalau mau marah kepada anak, silakan. Nah, tapi kebanyakan orang tua itu yang marah kepada anaknya, yang menyesal siapa? Ada seorang ibu ya, punya anak Kemudian anak itu sholatnya sampai siang. Kemudian si ibu marah, kamu karena hari ini melanggar peraturan dalam rumah sini, kamu sholat sampai siang, sampai matahari sudah terbit, maka hari ini kamu sekolah tanpa makan, tanpa sangu makanan, tanpa sangu makanan. Kemudian si anak sedih, ibu itu tenang. Setelah anak itu berangkat sekolah, ibu itu mulai mikir, ya Allah, ini anak saya nih gak bawa duit, biasa saya beri sangu makanan, pada anak saya ini sulit makannya. Akhirnya yang tersiksa siapa? Yang tersiksa orang tuanya. Jadi mau marah monggo, tapi biasanya konsekuensinya itu yang paling, karena ada peribahasa, al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Semarah itu dilarang dalam agama, disarankan untuk setiap orang untuk tidak marah. Karena apa? Marah itu awalnya junun, majnun. Jadi rasio ini tidak bisa dipakai, dan akhirnya selalu diakhiri dalam penyesalan. Ya. Hati-hati, mau marah sama anak boleh, tapi biasanya karena anak sekarang jauh dengan masa kita dulu waktu masih anak-anak. Ya, Bib Muhammad Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Satu nasihat daripada al-imam al-habib Muhsin bin Alwi As-Sagaf, salah seorang guru daripada mu'alif Maulid Simtud Duror. Beliau mengatakan, al-luqmah fi badni ja'i afdalu min alfi jami'. Satu suapan di perutnya orang yang lapar itu nilai pahalanya insyaallah lebih banyak daripada membangun 1000 masjid. Jadi jenengan sekarang kan semuanya sudah kelaparan. Jadi nanti setiap satu suap yang masuk ke dalam perut jenengan, insya Allah nilainya 1000 masjid buat Habib Novel. Jadi nanti insya Allah rampung satu majelis setiap Jumat Kliwon malam sama Jumat Legi malam, mungkin sudah ada jutaan masjid berupa pahala yang dimiliki oleh beliau Habib Novel. Semoga insya Allah bacaan maulid, nasihat-nasihat tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu untuk kita, akan tetapi juga jadi tambahan amal. Insya Allah majlis kita di malam hari ini adalah majlis yang akan mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat malam hari ini kita bisa mimpi ketemu Nabi, bisa jadi umat yang dicintai Nabi, bisa jadi umat yang dibanggakan Nabi, bisa jadi umat yang dipuji oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dan semua apapun yang kita niatkan, yang diniatkan oleh orang-orang soleh di dalam menghadiri majlis yang semacam ini, kita mendapatkan bagian dari mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ingat ya, Allah bisa merubah atau tidak bisa merubah? Maha bisa. Allah bisa menyelesaikan masalah atau tidak bisa menyelesaikan masalah? Maha bisa. Allah bisa membuat seorang jadi kaya atau tidak bisa? Maha bisa. Allah bisa membuat seorang jadi baik banget atau tidak bisa? Maha bisa. Nah, tinggal apa? Ya kitanya minta. Tinggal kitanya minta. Minta itu dalam bahasa syariat doa. Jadi kalau pengen suaminya berubah jadi suami yang luar biasa, ya istri mulai malam hari ini ya doanya harus luar biasa. Kalau seorang suami pengen istrinya berubah menjadi wanita yang luar biasa, maka ya suami doanya harus luar biasa. Kalau seorang ayah, ibu, orang tua pengen anaknya menjadi anak yang luar biasa, baik, soleh dan hebatnya, maka doa orang tua juga harus luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan doa-doa yang luar biasa untuk anak keturunan beliau. ya, kita semua diajari mendoakan anak. Karena itu jangan pernah tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini selepas sholat, meskipun langit udah mau runtuh, jangan pernah ditinggalkan. Karena itu kunci kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk siapapun yang menitipkan doa di sini, Ibu Husin juga udah milah-milah ya, untuk yang sakit. Ini Ibu Kasiroh, kemudian Ibu Pariam ya, Ibu Harti, kemudian Ibu Tukiam, untuk ibu kakaknya yang sedang Sumarni ya, yang sedang sakit. Kemudian Bu Rukiah, Rukayah juga minta diberi kesehatan, keselamatan keluarga, rezeki. Bapak Abdul Sahlan yang sakit semoga segera sembuh. Bapak Suparno, kemudian Ibu Saira dan Mbak Salma yang sedang sakit semoga segera sembuh. Kemudian Ibu Sugiyam juga semoga segera sembuh. Ya, dan semua yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Sutrisno, Bu Dwi Suharti, Sahara Fauzan, kemudian Bu Tumiyom, kemudian Bu Karmi, kemudian Ismi Wiani, Bu Murtini, Bu Pariyom, Bu Suwarni, ya, kemudian untuk Mbak Tika, kemudian untuk Maharani Ayu, Mas Ihsan, kemudian Sekar Isma Dewi, Mbak Vidi Pramadia S, ya, Mbak Thomas ya, Mas Prasetyo, kemudian untuk Khairuddin Boyolali, kemudian untuk Wahyu Slamet Ramadan, ya, kemudian Agnesna Nurul Latifah, kemudian untuk almarhum Farizi Rokibah yang sedang hamil, Muhammad Farid dan Arif Putin Fahmi. Ya, semua yang menitipkan doa, entah yang sakit, yang punya hajat, yang sakit, yang punya hajat, maupun yang menitipkan doa apapun itu, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian malam hari ini kan tadi seperti yang saya sebutkan bertepatan dengan 5 tahun wafatnya Hababah Alawiyah binti Segaf bin Basri Azgaf, mertua dari ibu mertua dari Habib Husain bin Anis. Mari kita niatkan semua amal kita di malam hari ini, maulid, solawat, dan apapun itu, pahalanya semoga disampaikan kepada orang-orang yang telah kita sebutkan sebelumnya, keluarga kita, dan menitipkan doa, dan seluruh hadirin dan keluarga hadirin semuanya yang mendengar, yang melihat di rumah, dan khususnya untuk Hababah Alawiyah. Wa ila hadrati Nabi SAW, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir satu Fatihah kemudian titip doa ya. Al-Fatihah, semoga Allah taala memadamkan api fitnah yang membara di timur tengah, dan semoga Allah menurunkan kemenangan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di jalan para aulia ussalihin, dan semoga Allah menjadikan musuh-musuh Islam binasa, hancur, dan tidak mengganggu umat Islam lagi selama-lamanya, dan semoga bangsa ini tidak mengalami fitnah yang berkelanjutan, menjadi bangsa yang aman, tenteram, makmur, yang penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي